Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'ruf digelari dengan Al-Hattab rahmatullah alaih. Pelajaran kita ambil adalah mengenai pembagian daripada fi'il. Dan sudah kita ketahui fi'il itu terjemahan bebasnya adalah kata kerja. Kata kerja terbagi menjadi tiga, imma kata kerja yang telah terjadi, atau yang sedang terjadi, atau akan yang terjadi, atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, dengan definisi-definisi pengertian tersebut kita ketahui bahwasanya fi'il terbagi menjadi tiga. Fi'il madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Kemudian fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang atau akan datang. Kemudian fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah, yang mana perintah tersebut terwujudkan setelah waktu pembicaraan. Mafhum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian terakhir kemarin adalah pembagian masalah mengenai fi'il madhi. Fi'il madhi barakallahu fikum disebutkan situ dalam mutamimah, tidak disebutkan dalam jurumiyah. Kata beliau, ni'ma wa bi'sa wa laysa wa asa 'alal asah. Naam. Ni'ma wa bi'sa wa laysa wa asa 'alal asah. Halaman 22 itu. Nah, barakallahu fikum, halaman 22 yang awal itu fi'il madhi itu bawahnya itu. Kata beliau, ni'ma dan bi'sa dan laysa wa asa, menurut pendapat yang paling benar adalah termasuk fi'il madhi. Jadi nanti kalau antum jumpai dalam sebuah artikel tulisan kalau ada ni'ma bi'sa itu fi'il madhi. Paham ya? Karena dia menerima ta'u ta'nits as-sakinah ni'mat ni'matil mar'ah hindun misalkan. Bi'satil mar'ah, bi'satil mar'ah da'dun misalkan. Paham ya? Nah, jadi ni'ma bi'sa itu kedua-duanya fi'il madhi. Dalilnya apa? Bisa menerima ta'u ta'nits as-sakinah. Ta'u ta'nits as-sakinah termasuk tanda apa? Fi'ilan itu. Nah, kemudian walaisa wa'asa juga pendapat yang paling sahih kedua-duanya adalah fi'il madhi. Dalilnya apa? Karena menerima dhamir dan juga menerima ta'ut ta'nits as-sakinah laisat asat laisu asaitum asaita. Paham maksudnya ya? Naam. Berikutnya, qala al-mu'allif rahmatullah alaihi wa mudhari'un. Nah, pembagian dua mudhari'un. Pengertiannya di bawah itu ada semuanya ya, tinggal antum hafal saja. Al fi'il madhi kata beliau di bawah itu dalam catatan kaki huwa madalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Paham ya? Yaitu kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi di waktu yang telah lampau. Itu ingat-ingat ya. Naam. Kemudian fi'il mudhari' pengertiannya apa? Bahwa itu juga ada. Ai wa minal fi'na barakallahu fikum kata beliau al fi'il mudhari' huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fil hal aw al istiqbal. Ini pengertian yang mudah dihafal juga. Fi'il mudhari' ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fil hal aw al istiqbal. Artinya kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi di waktu pembicaraan atau yang akan datang. Paham salah ya? Jadi fi'il mudhari' hukum asalnya enggak bisa dipastikan dalam artian ketika tidak ada qarinah dia menunjukkan waktu yang sedang atau akan datang. Paham maksudnya? Sekarang contohnya ya jalisu Muhammadun. Artinya apa? Ya jalisu Muhammadun. Artinya apa artinya? Ya jalisu Muhammadun. Ya jalisu. Kalau telah itu jalasa. Ya jalisu fi'il mudhari' artinya apa berarti? Akan gitu atau masih ada ihtimal yang lain? Ada kemungkinan yang lain? Apa kemungkinannya? Bukan, bukan itu jawabnya. Sekarang fi'il mudhari' itu menunjukkan apa? Menunjukkan waktu yang apa? Terang-terang tak? Atau? Oh, telah fi'il madhi. Gimana, Bismillah? Sedang atau akan. Berarti kalau ya jelisu Muhammad itu artinya apa? Muhammad sedang atau akan. Nah gitu caranya. Muhammad sedang atau akan duduk. Nah kalau ada sin baru. Saya jelisu Muhammadun. Bisa dipastikan artinya? Apa artinya? Ya Muhammad akan duduk. Bukan sedang lagi. Karena ada korinnya sin di situ. Paham soalnya ya? Dipahami. Jadi kalau fi'il madhi itu telah. Kalau fi'il mudhari sedang atau akan. Kalau fi'il amr menunjukkan perintah. Tapi perintah tersebut terwujudkan di waktu yang akan datang. Mafhum salah ya bedanya ya. Nah, barakallahu fikum. Soalnya ada orang ngomong, "Ya Muhammad ijlis." Wahai Muhammad, duduklah. Itu antum sudah duduk belum? Atau sedang duduk? Hah? Enggak sedang duduk juga. Belum duduk dan tidak sedang duduk kan? Tapi duduknya nanti setelah perintah. Aneh itu. Itu fi'il amr ya. Jadi dibedakan. Kalau fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu, yang menunjukkan sebuah kejadian terjadi di waktu yang telah lampau. Kalau fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan apa? Sebuah kejadian yang terjadi di waktu pembicaraan itu mana sedang atau akan datang atau waktu yang akan datang. Kalau fi'il amr kata kerja yang menunjukkan perintah yang terwujudkan di waktu yang akan datang. Mahfum insyaallah ya. Naam. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lihat sini. Wa mudhari'un wa yu'rafu bidukhulil lam 'alaih. Dikenal karena kemasukan lam padanya. Nahmu lam yakum. Karena lam ini enggak masuk pada fi'il madhi, tidak masuk pada fi'il amr. Paham ya? Masuknya khusus pada fi'il mudhari' saja lam ini. Paham belum? Enggak ada lam ijlis, lam jalasa, lam daraba. Yang ada adalah lam masuk pada fi'il mudhari', lam yadrib, lam yajlis, lam yangdur, lam yaqra. Mahum naam. Lam ini seringnya diartikan deluman tuh seringnya. Contohnya hal syaribta ya akhi? Wallahi ana lam asyrab. Wallahi ana lam asyrab. Artinya demi Allah aku belum minum. Paham belum? Nah, itu maknanya peniadaan sementara atau selama-lamanya? Sementara. Kecuali kalau ada qarinah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Itu ada qarinah. Di situ peniadaan sementara atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kapan itu? Selama-lamanya. Tapi kalau ketika tidak ada qarinah, hukum asalnya nafyun muakkad dalam artian peniadaan yang sesaat saja. Paham maksudnya ya? Soalnya lam ajlis berarti aku belum duduk. Nanti mungkin duduk. Paham soalnya? Nah, bedanya lam dengan lamma nanti akan kita jelaskan juga. Kalau lam sama lamma itu bedanya kalau lamma fi'il setelahnya itu boleh dibuang, boleh disebutkan. Hal syaribta ya akhi? Lamma, boleh atau lamma asyrab. Paham belum? Tapi kalau lam ini harus disebutkan, perhatikan. Ada orang tanya kepada antum sekarang hal. Nah, hal syarif nah. Aku jawabnya pakai lama. Nah, ini boleh sebutkan filenya boleh diminta. Lama asyraf. Ini boleh. Oh ya. Boleh juga cuma diminta. Hal syarif tanya akhi lama. Tapi kalau lam harus disebutkan. Lam asyraf harus itu. Hal syarif tanya akhi lam enggak boleh. Paham belum bedanya? Na'am barakallahu fikum. Itu globalnya seperti itu. Kemudian kita lihat tandanya, wala budda fi awwalihi min ihdath zawaidil arba', dan harus di awal mula fi'il mudhari' tersebut salah satu daripada huruf-huruf empat tambahan. Harus apa? Salah satu di antara huruf-huruf empat tambahan yang dikenal dengan huruful mudhari'. Dikenal dengan apa? Huruful mudhari'. Dikenal dengan al-huruf al-mudhari'. Paham ya? Nah, huruf-huruf yang fungsinya untuk menandai fi'il mudhari'. Paham soalnya ya? Nah, huruf-huruf ini nanti ada tanda-tandanya dan juga ada syaratnya kita lihat. Apa huruf empat tersebut? Wahia al-hamzatu, wal-nunu, wal-ya'u, wa-ta. Ya jema'uha qawluka na'aitu. Nah, barakallahu fikum. Untuk mengumpulkan nama ini jelas. Yang jelas kan itu barakallahu fikum. Huruf mudhari'ah empat ini. Namanya. Boleh. Na'aitu. Na'ai itu boleh, na'ti boleh, sama jangan? Nah, na'ti boleh, pertama, na'ai itu. Na'ti juga boleh, atina. Atina juga boleh. Nah, waktu itu. Kemudian, ana itu juga boleh, ana itu. Ana itu atau nama untuk nama muannas Anita. Ini juga boleh yang jelas. Ini semuanya hurufnya empat. Empat ini dikenal huruf apa tadi? Huruful mudhari'. Huruful mudhari' tanda fi'il mudhari'. Pastikan saja kalau ada fi'il mudhari' kok diawali atau kalau ada fi'il kata kerja kok diawali dengan huruf-huruf salah satu empat ini maka pastikan fi'il mudhari'. Tapi ada syaratnya. Syaratnya barakallahu fikum. Naam, syaratnya yang pertama adalah na barakallahu fikum an takuna al-huruf dalatan ala ma'nan min al-ma'ani syaratnya kata dia. Syaratnya nah syarat al-huruf al-mudhara'ah syarat nah nah syarat al-huruf al-mudhara'ah al-huruf al-mudhara'ah nah dua saja antakuna antakuna al-huruf dalatan ala ma'nan antakuna al-huruf dalatan ala al-ma'ani ada makna ma'nan. Kemudian syarat yang kedua antakuna al-huruf antakun huruf za'idatan. Nah, dua syarat ini. Syaratnya huruf al-mudhara'ah. Nah, huruf-huruf yang menandai fi'il mudhara' ada dua syarat. Syaratnya hendaknya pertama huruf tersebut menunjukkan makna. Nah, sekarang adhabu artinya apa? Aku sedang atau akan pergi. Ada maknanya enggak? Nadhabu bukan aku lagi kami. Berubah maknanya kan? Tadhabu anta atau dia perempuan. Kan itu tadhabu. Kalau na barakallahu fikum misalkan yadhabu ada maknanya enggak ya? Ada. Syaratnya huruf-huruf yang di awal fi'il tersebut harus memiliki makna. Yang kedua harus tambahan. Huruf-huruf tersebut harus apa? Harus tambahan. Dalam antakunan huruf za'idatan, huruf-huruf tersebut harus tambahan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian enggak boleh huruf asli. Kalau huruf asli tidak dikatakan fi'il mudhari' seperti akala. Sekarang akala ini fi'il bukan? Fi'il. Di awalnya ada huruf hamzah enggak? Hamzah ini huruf mudhari' atau bukan? Bukan, karena tidak menunjukkan makna yang pertama, yang kedua bukan za'idah. Syarat za'idah. Beda sama ini. Nah, ini juga walaupun dia za'idah akrama. Walaupun dia za'idah, tapi akrama ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Kita katakan bukan fi'il mudhari. Karena dia walaupun tambahan tapi tidak menunjukkan makna. Harus terpenuhi syarat dua itu. Menunjukkan makna dan apa? Tambahan. Sekarang akrama hamzahnya tambahan atau bukan? Tambahan aslinya karuma. Karuma dan akrama. Tapi hamzahnya ada maknanya enggak? Enggak ada. Berarti dia bukan fi'il mudhari. Paham belum? Nah, ini contohnya yang za'idah tapi enggak ada maknanya. Kalau ini contohnya apa? Nah, barakallahu fikum yang asli bahkan ada makna juga. Paham soalnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Nah, manakala huruf-huruf tersebut menunjukkan makna dan juga ada huruf tambahan, maka dikatakan apa? Fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il tersebut adalah fi'il mudhari', manakala apa? Manakala huruf yang terletak di awal fi'il tersebut adalah huruf-huruf tambahan kemudian menunjukkan makna. Paham soalnya? Naam. Jadi dua syaratnya dihafal. Dihafal soalnya? Naam, pertama antakunal hurufu dalatan 'alal ma'ani. Huruf-huruf tersebut menunjukkan atas makna. Nah, huruf yang mana barakallahu fikum? Ini. Naam. Ajlisu. Najlisu. Ajlisu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini semuanya huruf-huruf ini maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Ini semuanya harus mendengar makna ini. Apa namanya huruf apa tadi? Huruf al-mudhara'ah. Maknanya apa ajlisu? Maknanya anak. Anak ajlisu, aku duduk, sedang atau akan duduk. Najlisu, kami atau kita. Kita sedang atau akan duduk. Tajlisu artinya kamu sedang atau akan duduk atau dia perempuan dia tajlisu ya jlisu dia laki-laki kan itu ya jlisu dia duduk sedang atau akan duduk paham ya Muhammadun yajlisu Hindun tajlisun itu modelnya. Nah itu semuanya perlu diperhatikan dan sorofannya sudah kita lewati semuanya dalam apa dalam jurumiyah mengenai sorofan ini penting sekali diurutkan dari yang ghaib misalkan ya jlisu ya jlisani ya jlisuna ya kan? Tajlisu, tajlisani, kemudian apa? Yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisina, tajlisnan itu. Kemudian ajlisu, ajlisu. Itu urutannya ya. Kata fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madhi pakai mudah fi'il madhi. Jalasa, jalasa, jalasu, ya kan? Jalasat, iya berarti kan? Jalasata, huma, jalasna, hunna. Nah itu diurutkan, jadi itu semuanya sudah dihafal dalam jurumiyah seharusnya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi caranya menghafalnya itu huwa huma hum dah hafal, huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau sudah hafal itu mudah. Huwa huma hum kan domain kata ganti munfasil. Yang terpisah harus tahu itu huwa itu dia, huma mereka berdua, hum mereka banyak orang laki-laki. Kalau dia perempuan, hiya. Kalau dua perempuan, perempuan atau laki-laki sama huma. Kalau nah, hunna mereka, tapi para wanita. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kalian berdua bebas, laki-laki atau perempuan sama. Kalau antum, jamak kalian tapi laki-laki. Kalau antunna, kalian tapi wanita. Paham ya? Kalau anak, saya atau aku. Kalau nahnu, kita atau kami. Maksudnya ya? Itu semuanya caranya nanti digandengkan dengan fiilnya itu mudahnya gitu. Huwa huma hum antum terus ke bawah. Huwa huma hum urut. Iya huma hunna urutkan. Anta antuma antum juga urut. Anti antuma antuna urut ke bawah. Kemudian setelah ke bawah urut. Setelahnya kasih sama dengan. Dikasih sama dengan itu. Baru tulis dahaba urutkan ke bawah. Dahaba, dahaba, dahabu. Nanti ketemu semuanya. Yang fiil mudhari' juga diurutkan. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Sampai ke bawah. Itu semuanya dihafal dalam matan jurumiyah. Ya, barakallahu fikum di mutamimah tinggal apa? Melancarkan saja. Nah, yang jelas di samping dia menunjukkan makna tambahan bukan ini? Ini tambahan bukan? Tambahan bukan? Tambahan karena aslinya jalasa. Paham ya? Aslinya jalasa. Jim lam sin aslinya. Paham ya? Nah, ada tambahan. Hamzah, nun, ta, ya. Ini namanya huruful mudhara'ah. Paham salah ya? Alhamdulillah. Jadi khulasanya barakallahu fikum huruful mudhara'ah syaratnya dua tadi itu. Syaratnya harus menunjukkan makna, kemudian harus tambahan hurufnya itu bukan asli. Berikutnya barakallahu fikum. Nam kata beliau wa yudhamu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahruf. Dan di dhamma awalnya, awal fi'il mudhara' dhamma, kalau seandainya fi'il madhinya itu terus menerus empat huruf, ini namanya fi'il madhi apa? Rubai namanya. Antum tulis itu ala arba'ati ahruf kemudian catatan kaki al-muradu bihi ruba'i. Paham ya? Al-muradu bihi ruba'i. Jadi al-arba'ati ahruf maksudnya ruba'i. Nah, kalau bawah sudah sebutkan ya udah, tapi bawah kayaknya penjelasannya enggak sebutkan ya. Yang jelas na'am fi'il madinya terdiri dari empat huruf namanya ruba'i. Ruba'i, ruba'i. Paham ya? Ruba'i itu terdiri empat huruf. Contohnya kita lihat itu dahraja. Nah, dahraja. Ini fi'il apa namanya? Madi. Fi'il mudhari' yudakhriju. Mesti di dhamma. Yudakhriju. Apa itu? Yudakhriju. Belum? Yudakhriju. Nah, ini di dhamma awalnya ini apabila apa? Apabila fi'il mudhari'nya empat, apabila fi'il madinya empat huruf makanya apabila ruba'i. Kadahraja yudakhriju. Akrama wa yukrimu. Farraja wa yufarriju. Ya? Wa akrama yukrimu. Farraja yufarriju. Wa qatala yuqatilu. Itu kalau anda perhatikan semuanya, fi'il madinya. Mana fi'il madinya? Dahraja, akrama, farraja, qatala. Berapa huruf fi'il madinya? Berapa? Empat huruf, namanya ruba'i. Namanya ruba'i. Paham ya? Namanya ruba'i. Nah, fi'il mudhari mesti sebenarnya, mesti diawali apa dengan dhammah. Mesti itu. Paham belum ini? Bismillah. Nah, barakallahu fi'il. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, wa yuftah fi maswa dhalik. Maksudnya, selain ruba'i, selain fi'il ruba'i, itu fi'il mudhari'nya di fathah awalannya. Selain yang terdiri dari 4, mau 5, 6, mau yang terdiri dari 6 huruf, atau 5 huruf, atau 3 huruf. Kalau fi'il mudhari'nya mesti di fathah awalnya. Kalau ruba'i diapakan fi'il mudhari' awalnya? Ruba'i tadi? Fi'il mudhari'nya diapakan? Ya ruba'i itu dhammah. Tapi selain ruba'i diapakan? Fathah. Apa itu ya? Qatala yaktulu, enggak boleh yuktalu. Qatala yaktulu, karena qatala tiga. Kemudian istakmala, berapa kita lihat? Istakmala Istakmala akmala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya wasudasi. Sudasi itu tersusun dari 6 huruf yang seperti ini. Yes. Istakmala apa namanya? Yes, takmilu. Yes, takmilu. Kamu ya? Kenapa dipatah? Karena bukan rubai. Intinya tuh gak usah bingung, pokoknya kalau fi'il madinya itu 4 jumlahnya. 1, 2, 3, 4. Mesti fi'il mudhari'nya di dhamma awalnya. Bingung gak? Mesti itu ya. Tapi selain itu, di fathah. Infaraja yanfariju. Qot nam qotala yaktulu. Janasa yirjilisu. Samia yasma'u. Darasa yadrusu. Mesti diawali dengan apa? Fathah semuanya. Tapi kalau rubai'nya di dhamma awalnya. Paham ya? Qatta'a yuqatti'u, jalasa yujalisu, qatala yuqatilu, akrama yukrimu, dahraja yudahriju. Naam. Kita lihat wa yaftah fi ma sima dzalik, dan di fathah awalnya itu awal fi'il mudhari', yang selain itu yaitu pada fi'il-fi'il yang selain rubai', baik itu khumasi, sudasi maupun sulasi. Nahwu nasara yang suruh, wan talaqa yang taliqu, wastakhraja yastakhriju. Paham ini ya? Nah, itu antum perhatikan sendiri. Yang jelas khulasanya selain rubai, fi'il mudhari'nya diapakan? Di fathah awalannya. Kalau rubai, fi'il mudhari'nya di dhamma awalannya. Naam. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi wa amrun. Kemudian sekarang fi'il amr. Fi'il amr ini pengertiannya barakallahu fikum, bawah itu antum melihat sendiri, mayadullu 'ala hadatsin yutlabu husunuhu fi zamanil mustaqbal. Yaitu kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian yang diminta untuk mewujudkannya di waktu yang akan datang. Kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian yang diminta untuk mewujudkan kejadian tersebut di waktu yang akan datang, itu namanya fi'il amr. Contohnya, ada orang ngomong, ya akhi, kum. Apa namanya kum itu? Berdirilah. Nah, kum, antum sudah berdiri atau belum? Belum, sedang berdiri atau enggak? Enggak juga, paham ya? Tapi kapan berdirinya? Nanti setelah waktu pembicaraan, setelah perintah. Amulam, nah, itu namanya fi'il amr. Ya akhi, ijlis. Berarti perintah atau duduk. Kapan duduknya? Setelah perintah, setelah pembicaraan itu. Paham ya? Naam. Ya akhi, idhab. Pergilah engkau. Idhab. Ini dia sudah pergi atau belum? Belum. Kemudian juga tidak sedang pergi. Tapi nanti setelah perintah itu barulah meminta agar diwujudkan perbuatan pergi tersebut. Paham ya? Jadi idhab, pergilah itu terjadinya setelah waktu pembicaraan. Itu namanya fi'il amr. Naam. Kita lihat tandanya, wa yu'rafu bi dalalati 'ala talab, dan diketahui fi'il amr itu menunjukkan talab. Talab itu permintaan. Karena amr itu perintah. Naam. Wa qabulihi al-mukhatabah, dan juga menerima ya mu'anatsan khatabah. Ini penting syaratnya ya. Jadi fi'il amr harus terpenuhi padanya dua syarat. Syarat pertama apa? Na barakallahu fikum, ayyakuna al-fi'lu dalan 'ala talab. Fi'ilnya harus menunjukkan apa? Talab, perintah atau permintaan. Kemudian yang kedua, ayyakuna al-fi'lu qabilan liya al-mu'anatsa al-mukhatabah. Ayyakuna al-fi'lu qabilan liya al-mu'anatsa al-mukhatabah. Hendaknya fi'il itu menerima ya mu'anatsa al-mukhatabah. Ya mu'anatsa al-mukhatabah itu apa sih? Ya mu'anatsa al-mukhatabah ini ya yang menunjukkan satu wanita yang diajak bicara. Anti tadhhabina. Anti tadlisina. Itu bukan tajlisu, kalau laki-laki kan tajlisu, kalau perempuan tajlisina. Nah, itu tajlisina ada ya enggak tuh? Itu namanya mu'anatsa khatabah namanya. Contohnya seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Anti tadhhabina. Tadhhabina, ini ya ini namanya apa? Ya mu'anatsa khatabah. Oh ya. Ya mu'anatsa al-mukhatabah. Ya ul mu'anatsa al mukhatabah artinya apa? Ya yang menunjukkan satu wanita yang diajak bicara, satu aja. Anti tadhhabina. Berapa orang tadhhabina? Satu orang. Paham ya? Jadi syaratnya fi'il amr harus menunjukkan apa? Ayyakuna fi'lu dalan 'ala talab, kemudian ayyakuna fi'lu qabilan ya al mu'anatsa khatabah contohnya. Sekarang ijlis. Ijlis fi'il amr bukan ini? Di dalamnya mengandung makna talab enggak? Permintaan enggak? Permintaan untuk duduk, kan itu. Permintaan untuk duduk. Nah, kalau untuk perempuan, misalkan ya ukhti, wahai saudara, wahai saudariku, Idris atau Idrisi? Idrisi. Nah, Idrisi ini namanya mu'anaf atau apa? Sarannya gitu. Enggak boleh antum ya ukhti Idris. Enggak boleh. Ya binti Idris, enggak boleh. Ya ukhti Idrisi. Ya binti Idrisi kalau perempuan. Paham ya? Kalau kita misalkan nyuruh ibu kita masuk, ya ummi udkhuli. Udkhuli rayanya. Ya apa namanya? Ya ul mu'annatsah al mukhatabah. Ya yang menunjukkan satu orang wanita yang diajak bicara. Paham ya? Nah, syaratnya harus terpenuhi dua syarat ini. Menunjukkan perintah sekaligus menerima ya mu'annats mukhatabah, harus itu. Harus ya. Fi'il amr harus terpenuhi dua syarat. Apa dua syarat ini? Ay yakuna al-fi'lu dalan 'ala talab, yang kedua. Ay yakuna al-fi'lu qabilan liya. Enam dua syarat itu. Pertama, ay yakuna al-fi'lu dalan 'ala talab, fi'ilnya harus menunjukkan perintah, permintaan. Ijlis, permintaan ada enggak itu? Permintaan atau dudukan itu. Kemudian kalau perempuan bagaimana yang disuruh? Ijlisi. Nah, ini syaratnya. Nah, sekarang kalau seandainya fi'ilnya itu hanya menunjukkan perintah saja, tapi tidak menerima ya al-mu'anatsal khotabah, bukan fi'il amr. Contohnya ini, artinya dulu sah. Sah ini artinya apa? Uskut artinya. Artinya apa? Uskut. Karena sah ini bukan fi'il amr, walaupun maknanya uskut. Karena sah ini kenapa? Karena dia tidak menerima ya mu'anatsal khotabah. Laki-laki juga, ya akhi, sah. Perempuan, ya ukhti, sah. Gak boleh sahih, itu gak boleh. Oh ya, jadi kalau seandainya ada fi'il kok menunjukkan perintah, tapi tidak menerima ya mu'anat khotabah, bukan fi'il amr. Atau sebaliknya, ada fi'il menerima ya mu'anat khotabah, tapi tidak menunjukkan perintah. Tapi tidak menunjukkan apa? Perintah, contohnya ini. Tadhabina. Tadhabina. Ini apa ini? Ya mu'an khotabah, tapi menunjukkan perintah gak disini? Gak ada kan? Tadhabina artinya kan engkau satu orang wanita pergian itu, sedang tangan pergian. Tadhabina disini walaupun dia menerima ya al-mu'anatsal khotabah, tapi bukan fi'il amr, karena tidak menunjukkan perintah. Syaratnya harus menunjukkan perintah dan harus menerima ya al-mu'anatsal khotabah. Paham belum ini? Nah, tapi ini fi'il mudhari' minal afal khamsah, karena afal khamsah, amsalatul khamsah ada lima kan? Amsalatul khamsah, contoh-contoh yang lima itu sebutkan. Contoh-contoh yang lima al-afal khamsah sebutkan. Kalau hafal pengertiannya tinggal bikin contoh, pengertiannya tinggal hafal dulu apa pengertian amsalatul khamsah. Naam. Nah, pengertiannya apa pengertiannya? Kalau nggak bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak masalah. Tapi pengertiannya apa? Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan. Nah, yang bersambung dengan setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan apa? Ya al-mu'annats al-mukhatabah. Ya al-mukhatabah apa? Wal jama'ah. Al-tasniyah. Dah, itu aja. Paham ya? Itu namanya al-amsalatul khamsah. Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru mu'annatsal mukhatabah. Itu dihafal ya. Nah, itu pengertian amsalatul khamsah. Nah, kalau sudah tahu pengertiannya tinggal diterapkan. Contohnya apa? Ya jalisani, tajlisani, ya jalisuna, tajlisuna, tajlisinya. Berapa jumlahnya? 5. Ya ta untuk untuk musanna, ya ta untuk jamak, ta untuk mu'annats ini. Ya ta pertama untuk musanna. Ya jalisani tajlisani. Naam ya. Huma ya jalisani, antuma tajlisani. Kemudian ya ta yang kedua, antum tajlisuna. Kemudian hum ya jalisuna. Kemudian yang terakhir ta anti tajlisina. Dah itu. Paham belum? Paham belum al-amsalatul khamsah, paham belum contohnya? Ya ta ta. Contohnya yadhabu dibikin. Terus sarannya itu jangan tuh enggak bingung diurutkan yang musanna, jamak itu sarannya. Nah, kalau enggak urut bingung kan? Ya, ta, ya, ta, ta. Itu aja urut kapalnya. Ya, ta, setelah itu ya, ta, ala, virus, ta. Ya, ta, ya, ta, ta. Maksudnya, ya, ta pertama itu untuk musanna, ada alifnya. Yadhabani, tadhabani. Sudah selesai. Ya, ta yang kedua, ada wawunya. Yadhabuna, tadhabuna. Ta yang terakhir, tadhabina. Sudah selesai. Paham ya? Sekarang, ya terusu. Nah, itu aja. Yaqra'u. Yaqra'an, taqra'an, yaqra'una, taqra'una. Yaqra'u. Hai. Yaqra'u. Taqra'ina. Taqra'ina. Paham ya? Paham belum? Antum bisa enggak, Antum? Belum. Paham ya maksudnya ya? Jadi al-amsalatul khamsah itu pengertiannya dihafal dulu, setelah itu bisa menerapkan dengan contoh kalau pengertian tahu. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Bersambung dengan alif tasmiyah atau dhamir jamak atau ya mu'annats khafafah seperti ini. Kalau lalu yang masalah ya jelisan. Jelisan. Ya jelisan. Tajul sunat, tajul sunat. Oh ya, seperti na barakallahu fikum. Ini namanya al-amsalatul khamsah. Namanya adalah contoh-contoh yang lima atau dikenal dengan al-afalul khamsah. Nah, alif tasniyah, waul jamaah, ya mu'annats khathabah. Apa masalah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Contohnya kata beliau nahwu umi wadribi. Umi wadribi ini perintah kalau perempuan. Ya ukhti umi. Bukan um. Hah? Ngomong pakai bahasa Arab tapi keliru ya, misalkan ya ya ukhti um, keliru. Ya ukhti umi, ya ukhti udkhuli. Ijlisi kalau perempuan yang perintah harus ada ya-nya. Ya apa tadi? Ya al mu'annatsul khatab harus itu. Naam. Contohnya antum menyuruh saudara perempuan antum untuk minum. Ya ukhti apa? Isyribi. Isyribi. Isyribi. Paham ya? Antum nyuruh saudara perempuan antum untuk makan. Ya ukhti. Makanlah, apa terlalu makanlah. Kalau untuk laki-laki kul, kalau perempuan tadi kuli itu, kuli itu. Paham ya? Nah, nyuruh untuk saudara perempuan untuk apa? Untuk pergi berarti apa? Idhabi. Idhabi. Namanya itu nah. Contohnya kalau melihat kumi wadribi. Kumi wadribi maksudnya kum kalau laki-laki. Kalau nyuruh perempuan satu orang ya. Kumian itu. Wadribi. Wa minhu had wa ta'al ala asah. Kemudian kata beliau had dan ta'al. Karena had dan ta'al ini menurut pendapat yang sahih. Kedua-duanya adalah fi'il amr. Kenapa? Karena kedua-duanya menunjukkan tolak permintaan. Had itu had. Datangkanlah artinya. Ta'al, kemarilah. Had artinya apa? Datangkanlah. Ta'al apa artinya? Kemarilah. Nah itu kenapa pendapat yang sahih ada dikatakan fi'il amr? Kedua-duanya adalah fi'il amr karena dengan dalil dia menunjukkan tolak permintaan dan juga menerima ya mu'anatha Allah mukhatabah. Paham ya? Ya ukhti hati. Nah, kemudian ada perintah di dalamnya juga. Ya ukhti ta'alai. Ta'alai kan itu, ta'alai. Nah, kemudian kalau seandainya na'am barakallahu fikum wa hidakumullah jama' juga sama. Kul hatu burhanakum, hatu burhanakum. Hatu itu datangkanlah, fil amr bukan? Fil amr. Nah, kemudian kalau jama' ya ta'alau. Kul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ta'alau, jadi yang sahih hati sama ta'ala, kedua-duanya adalah apa? Fi'il amr. Karena menunjukkan perintah dan juga menerima ya mu'anasah al-mukhatabah. Paham ya insyaallah ya? Ya ukhti hati, ada ya-nya. Ya ukhti ta'alai, ada ya-nya. Mafhum insyaallah? Naam. Cukup sekian dulu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.